إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ما يهدي إلا فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المعلم حفظه الله تعالى كرامة الأولياء kaum para wali. Sebenarnya kita telah membahas tentang ayatul anbiya, mukjizat para nabi, dan perbedaan antara mukjizat para nabi dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh kebangan sihir dan dukun, serta perbedaannya dengan ajaibul mukhtara'at, hal-hal yang menakjubkan yang merupakan buah dari penemuan modern, bermaha laha minal asaf dan pengaruhnya. Dan akan kita bahas insyaAllah ta'ala dalam kesempatan kali ini karamatul awliya, karamat para wali. Karena karamat para wali ini memiliki hubungan yang erat dengan ayatul anbiya, dengan mukjizat para nabi. Dan akan kami jelaskan perbedaan antara karamah wali dengan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para petang sihir wal musyawadzin dan para dukun aidan juga. Di sini penulis menyebut mukjizat para nabi dengan ayatul anbiya. Dan itulah nama atau istilah mukjizat dalam Al-Quran. Mukjizat para nabi dalam Al-Quran disebut dengan ayat. Dan perlu diketahui bahasanya tidak ada dalam Quran dan Sunnah istilah mukjizat. Istilah mukjizat adalah datang dari para ulama. Meskipun tidak masalah menggunakan istilah al-mu'jizat, meskipun menggunakan istilah Qur'ani itu al-awla, itu yang lebih baik. Bagaimana dikatakan oleh Syaikh Al-Utsaimin di Syarah Qasidiyah. Maka wali-wali Allah Azza wa Jalla humul mu'minun al-muttaqun, adalah semua orang yang beriman dan bertakwa. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladziina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Jadi maksud khauf adalah berkaitan dengan masa depan. Jadi maksud dengan yahzanun adalah hal yang berkaitan dengan masa silam, yaitu dunia. Sedangkan khauf itu berkaitan dengan masa depan, yaitu akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka berdasarkan ayat ini di surat Yunus 62 dan 63, faqulu mu'minin taqiyyin wa huwa waliyyun lillahi azza wa jalla. Maka semua orang yang beriman dan bertakwa adalah wali Allah azza wa jalla. Dan derajat kewaliannya di sisi Allah itu sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Waqad, dan terkadang Allah nampakkan pada orang tersebut min khawarqil adat, sebagai kemampuan luar biasa. Inilah yang disebut dengan al-karamah, disebut dengan karamatul awliya, karamah para wali. Inilah makna wali secara syar'i, yaitu semua orang yang beriman dan bertakwa dan semua, maka semua muslim adalah wali. Maka tapi derajat kewaliannya bertingkat-tingkat berbanding lurus dengan kadar iman dan takwanya. Sedangkan secara istilah, secara bahasa, maka wali diambil dari kata-kata walaya yang artinya adalah al-mahabbatu wal-nusra, maknanya adalah rasa cinta dan pembelaan dan pertolongan. Dan waliullah secara bahasa ini memiliki dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah sebagai fa'il, sehingga artinya adalah waliullah adalah orang yang mencintai dan orang yang mendekat dan mencintai Allah. Maka Allah yang maf'ul, wali yang fa'il. Kemungkinan makna yang kedua, walinya maf'ul dan Allahnya fa'il. Sehingga waliullah maknanya adalah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang didekatkan oleh Allah di sisinya, dan orang yang dibela dan ditolong oleh Allah. Mereka dari dua kemungkinan makna tersebut yang tepat untuk wali Allah, jadinya dua-duanya tepat. Maka wali Allah adalah orang yang mencintai Allah, orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dan wali Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah, didekatkan oleh Allah ke sisinya, dan orang yang dibela dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya secara bahasa, kemudian maknanya secara syar'i tadi telah dikatakan oleh penulis. Dan maknanya secara istilah itu lebih sempit lagi. Istilah para ulama. Kalau makna yang syar'i adalah makna yang ada dalam nas, Quran dan sunnah. Maka maknanya adalah semua mukmin. Semua orang yang bertakwa meskipun sangat sedikit kadar iman dan takwanya. Maka dia adalah wali. Dan kadar walinya sesuai dengan kadar iman dan takwanya. Kemudian makna yang ketiga adalah makna secara istilah. Istilah yang dipakai oleh para ulama. Maka dalam istilah para ulama, jika kita baca buku-buku akidah atau yang lainnya, maka ketika disebutkan wali, maka maknanya adalah rajulun shalih, orang yang shalih. Tidak semua orang yang punya iman, namun orang yang memiliki kadar iman yang baik. Semua orang rajulun shalih, orang yang shalih, itulah wali. Tetap istilah. Sehingga misalnya ada istilah dalam masalah akidah manusia menyembah kubur para wali, bukan maknanya menyembah kubur semua muslim. Namun sebagian manusia menyembah kubur para wali atau dianggap wali, maka yang dimaksud adalah menyembah kubur orang saleh, bukan semua muslim. Maka secara istilah makna wali lebih sempit lagi, itu hanya dikhususkan untuk rajulun salihun, orang yang saleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka apa itu karomah? Fal karomah tu khariqun lil adati. Maka yang disebut karomah adalah kemampuan luar biasa yang Allah berikan pada sebagian orang-orang saleh min asba'i rusul, yang mereka ini adalah pengikut rasul, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepadanya. Bibaw tati itibak ini lumutut, sebagai berkah sebagai bentuk kebaikan, dampak kebaikan dari ittiba orang tersebut kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahasanya karamatul aulia itu adalah bagian dari mukjizatul anbiya. Karamatul aulia itu adalah bagian dari mukjizatul anbiya. Kenapa dikatakan demikian? Karena karamah wali itu didapatkan karena ittiba nabi. Jika karamah wali didapatkan karena ittiba nabi, maka pada hakikatnya karamatul aulia adalah bagian dari mukjizatul anbiya. Diperkati ittiba ini oleh Rasul. Dan tidak semua wali itu mendapatkan karamah. Namun karamahnya didapatkan di ba'di untuk sebagian wali. Apa sebabnya? Ada beberapa sebab Allah memberikan karamah kepada seorang yang saleh. Boleh jadi pertama dalam untuk menguatkan imannya. Untuk menguatkan iman. Oleh hajatihi atau karena memang kebutuhannya, memang dia membutuhkan. Jadi diabdikan pada satu masalah dan dia membutuhkan karamah. Yang ketiga adalah untuk dakwah, liqomati hujjatin ala khasmihi, untuk menegakkan hujjah, untuk berdakwah, menegakkan hujjah kepada lawannya yang merupakan orang yang menentangnya dalam masalah kebenaran. Ini ketiga motivasi atau ketiga sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan karoma. Dan para wali yang tidak nampak bagi mereka tidak karoma tidaklah menunjukkan kalau ala naqsihim berkurangnya dan rendahnya derajat mereka. Bagaimana orang yang mendapatkan karoma tidaklah menunjukkan kalau dia adalah wali ini adalah lebih afdal daripada wali yang tidak dapat karoma. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam di Al-Furqan baina al-Rahman wa al-Syaitan, karomah di zaman tabi'in itu lebih banyak daripada karomah di zaman sahabat. Jadi, dan karomah yang terjadi pada zaman tabi'in itu lebih banyak daripada karomah yang terjadi di zaman tabi'in. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya adanya karomah itu tidak menunjukkan kalau dia adalah seorang yang lebih mulia daripada yang kita dapat karomah. Karena tidaklah dilakukan bahasanya yang paling saleh ya, antara sahabat dan tabi'in adalah sahabat. Namun karomah di masa sahabat lebih sedikit daripada karomah di masa tabi'in. Dan di masa tabi'in dan karomah di masa tabi lebih sedikit daripada karomah di masa tabi sendiri. Oleh karena itu anggapan biasanya kalau punya karomah itu berarti derajatnya lebih mulia, lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah, sehingga ya, disebut ulama khas. Nah, ini kiai-kiai yang istimewa karena dia punya karomah. Nah, kalau tidak punya karomah tidak masuk dalam jajaran ulama khas. Maka berarti bukan istimewa namun biasa-biasa. Ini satu anggota yang saya benar. Karamatul awliya dan karamah, adanya karamah wali adalah satu hal yang hak, satu hal yang benar dengan ijma' semua ulama kaum muslimin dan semua ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan dalil adanya karamah adalah Quran dan sunnah sahihah. Karamatul awliya ini hanya diingkar oleh ahli bid'ah, yaitu Mu'tazilah, Jahmiyah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kata-kata waman tapi ahum orang yang mengikuti mereka ini boleh jadi dia secara manhaj bukanlah manhajul Mu'tazilah. Dia secara metodologi beragama dia tidak mengikuti jalannya Jahmiyah. Akan tapi dia terpengaruh Mu'tazilah dalam masalah ini. Dia terpengaruh dengan Jahmiyah dalam masalah ini. meskipun orangnya itu bukan Jahmi dan bukan Mu'tazil. Namun dia terpengaruh. Orangnya boleh jadi ahli sunnah. Orangnya boleh jadi ahli sunnah. Terus dalam masalah ini dia terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah. Wa hadza inkaru lima huwa tsabitu fil Qur'an wa sunnah, dan mengingkari adanya karamatul awliya adalah pengingkaran terhadap sesuatu yang jelas-jelas ada di Qur'an dan sunnah. Di antara dalil Qur'an tentang karamatul awliya dan adanya karamatul awliya adalah kisah Ashabul Kahfi, yang mereka mendapatkan karamah berupa tidur dalam jangka waktu yang panjang 109 tahun. Tanpa mengalami perubahan fisik. Waktu satu Maryam dimikirkan juga kisah Maryam yang di kamarnya ada buah-buahan musim panas padahal musimnya musim dingin, dan di kamarnya ada buah-buahan musim dingin padahal sekarang sedang musim panas. Demikian juga karomah yang Allah berikan pada Maryam ketika dia melahirkan. Dan tentu semua orang tahu kalau perempuan dalam keadaan melahirkan itu dalam keadaan lemah. Namun dalam demikian Allah perintahkan Maryam untuk menggoyang pohon kurma, dan Maryam pun bisa. Kemudian berjatuhlah kurma, namun tidak semua kurma jatuh. Kurma yang rutab saja yang jatuh, yang tambah tidak jatuh. Dan ini adalah karamatul awliya. Perempuan habis nifas, senahirkan, goyang pohon, pohon kurma, pohon kelapa, masih digoyang sama perempuan. Perempuan itu sudah tidak bisa, apalagi perempuan sudah habis lahirkan. Dan yang jatuh, pilih-pilih lagi. Yang jatuh utopnya, tamarnya tidak jatuh, padahal tamar lebih tua. Harusnya yang jatuh tamar, kotaknya tidak jatuh, namun kebalik. Untuk Maryam, kotaknya yang jatuh, tamar tidak jatuh. Kemudian dalil-dalil sunnah sahihah diantaranya adalah turunnya malaikat seakan-akan zullah, seakan-akan naungan, seakan-akan awan, fiha amsalus syurun, di semisal awan tersebut ada semisal lentera-lentera, dan ini adalah para malaikat karena hendak mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh sahabat Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Demikian juga para malaikat pernah mengucapkan salam pada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dan contoh-contoh yang lain. Maka siapa ingin yang mentelaah lebih luas tentang masalah ini, hendaklah membaca kitab Al-Furqan Bain al-Rahman wa Awliya Syaitan karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, merupakan kitab terlengkap dan terkhusus dalam masalah kaum, masalah awliya dan masalah wali. Waqad hasala, dan telah terjadi dalam topik karamatul awliya iltifat kerancuan, khautun dan kerancuan yang besar di tengah-tengah manusia, sehingga manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Ada satu kelompok yang mengingkari terjadinya karamatul awliya dan mengingkarinya secara total. Itulah Jamiah, Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam masalah ini. Maka tidaklah mereka orang-orang yang menyelisihinah dan sombong terhadap realita dan mengingkari realita. Karena karamatul awliya yang bisa, itu adalah satu hal yang bisa disaksikan sendiri, diketahui secara nyata. Kemudian yang kedua adalah satu kelompok yang hulu, yang berlebihan dalam mengakui dan menetapkan adanya karamatul awliya, wahumul awam. Ini yang dialami oleh orang awam. Ditambah ulama udzlah, ulama-ulama, namun ulama yang memimpin, menjadi pemimpin dalam kesesatan. Maka ulama itu ada dua macam, ulama ahlu sunnah dan ulama ahlu bid'ah atau ulama udzlah. Dia ulama, bukan ulama. Orang yang punya ilmu, ulama itu orang yang punya ilmu. Boleh jadi dia dengan ilmunya dia membela sunnah, atau dengan ilmunya dia membela kesesatan. Maka orang-orang awam dan ulama udzalal, mereka ini menetapkan adanya karomah dan mengatakan itu adalah karomah, padahal itu kejadian luar biasa yang terjadi pada fajarah, tukang maksiat, orang fasik, dan orang-orang yang bukan wali Allah, bukan wali setan, yaitu dukun. Kata orang awam, dukun itu wali. Orang yang sebenarnya dukun itu dikatakan dia wali, dan kemampuan luar biasanya adalah karomah, padahal dalam timbangan syariat dia adalah kahin. Waktu majudan mereka yang jadi pegangan pokok mereka dalam menetapkan karomah adalah cerita-cerita dusta dan mimpi-mimpi, serta kuang syaitaniyah, kemampuan luar biasa bantuan setan. Maka mereka mengklaim adanya karomah, padahal itu dialami oleh tukang sihir, para dukun, para dajjalin, para pendusta, yaitu sama dengan dukun juga. Min masyai turuk sufiyah, yang boleh jadi mereka adalah tokoh-tokoh tarekat sufi atau mukharifin, para ahli khurafat, yaitu dukun yang tidak berbungkus agama. Sampai-sampai mereka, orang-orang awam ini atau kelompok yang kedua ini, menyembah orang-orang tadi ya, min dunillah, sampai menyembah Allah. Mereka sembah orang yang dianggap wali ini ketika masih hidup dan setelah matinya. Mereka buat bangunan di atas kubur orang yang mereka kira, mereka yakini sebagai wali, yaitu orang yang hikat lahu, ada cerita, dibuat cerita untuknya, da'aya al-aridah, propaganda yang disebar luaskan, yang berisi cerita-cerita dusta kalau orang ini punya karomah demikian dan demikian, dan didisbatkan kepada orang tersebut kemampuan untuk mengatur fil kaun alam semesta. Dia bisa menghidupkan dan mematikan, membuat kaya dan membuat miskin, atau bisa menunaikan kebutuhan orang yang hajat, orang yang berdoa kepada mereka. Orang yang punya utang berdoa kepada wali ini, langsung lunas utangnya. Dan mereka meminta kepada orang yang dianggap wali ini al-madad, bantuan. Dan mereka istighosa bihim, mereka istighosa dengan para wali. Istighosa di sini bukan istighosa dalam bahasa Indonesia, nah, yang artinya adalah zikir jama'i ramai-ramai di lapangan. Istighosa itu adalah doanya orang kesusahan, orang sakit, orang terlilit utang, orang ya, keluarganya dapat masalah, maka dia berdoa. Nah, doanya orang semacam ini seperti istighosa. Dan mereka namakan wali-wali tersebut sebagai aqtab, jamak dari kutub, wal ahwa, jamak dari raw. Disebabkan karomah-karomah yang disangka ada pada mereka, dan disebabkan cerita-cerita dusta yang diklaimkan, yang dilekatkan kepada mereka. Maka orang maka tarekat sufia itu membagi wali jadi bertingkat-tingkat, ya, melihat karomahnya. Ada wali yang wali disebut kutub, jumlahnya cuma dua di dunia ini, kutub utara dan kutub selatan. Ada wilayah bagian utara dan wilayah bagian selatan. Wali kutub. Dan ada lagi disebut wali gaud, artinya pertolongan dan bantuan. Ini jumlahnya lebih banyak. Wali yang paling tinggi wali kutub. Itu yang karomahnya paling hebat. Itulah pengatur alam semesta, pengatur bumi, wakil Allah dalam mengatur bumi. Ghaur, itu dari kata-kata ghaur artinya bantuan dan pertolongan. Dia punya diyakini punya tasarruf fil alam, fil kaun, punya kemampuan untuk mengatur bumi juga, mengatur dunia juga. Kalau waktu sakit doa sama orang, sama wali ghaur ini, tak akan jadi sembuh. Orang miskin minta harta sama wali khaus ini, maka dia akan kaya dan seterusnya. Maka fakat utuhidat da'wal karomah, maka klaim adanya karomah itu telah dijadikan sebagai dari atan jalan untuk adanya beribadah kepada orang yang diklaim memiliki karomah, orang yang dinisbatkan padanya karomah. Bahkan boleh jadi kelompok yang kedua ini menyebut menamai syakwaza, menamai penipuan buat tajdid dan penipuan dan sihir sebagai karomah, karena mereka tidak bisa membedakan antara karomah dan al-ahwal syaitaniyah, kemampuan luar biasa pertuan setan. Itu disebut ahwal syaitaniyah. Dan juga dikarenakan mereka tidak bisa membedakan antara wali Allah dan wali setan. Akhirnya mereka tetapkan ini adalah wali Allah, kemudian mereka sembah. Pada satu hal yang dimaklumi, bahasanya meskipun orang yang jelas-jelas adalah wali Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, misal Maryam, wali Allah berdasarkan Al-Quran, dan meskipun ada dia mengalami dan mendapatkan karma dari Allah, maka satu hal yang maklum tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar wali yang benar-benar wali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh tabaruk dengan badan seorang wali ketika dia masih hidup, atau tabaruk dengan kuburnya setelah dia mati. Karena ibadah adalah hak Allah semata. Maka seadanya seorang yang dianggap wali itu adalah memang benar-benar wali, apakah boleh disembah? Tidak boleh disembah. Itu orang yang, bahkan orang yang tegas-tegas adalah wali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Misal para sahabat, maka menyembah sahabat tidak boleh, karena jelas mereka adalah wali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula tidak boleh tabaruk dengan badan orang saleh, apalagi kuburnya. Tabaruk dengan badan yang dibolehkan satu-satunya adalah cuma dengan badan Nabi atau anggota badan Nabi. Adapun badan orang yang dianggap saleh atau dianggap wali tidak boleh mendekatkan diri atau tidak boleh tabaruk dengannya. Oleh karena itu hadis-hadis yang menunjukkan kalau para sahabat tabaruk dengan badan Nabi, dengan keringat Nabi, dengan rambut Nabi, maka ini adalah khusus untuk Nabi dan tidak berlaku untuk semua orang. Dengan dua alasan sebagaimana dikatakan oleh penulis Fathul Majid dalam kitab Tauhid. Alasan yang pertama adalah karena para sahabat tidak pernah melakukan hal ini kecuali kepada Nabi. Tidak ada di antara para sahabat yang tabaruk dengan badannya Abu Bakar As-Siddiq, yang merupakan manusia yang paling mulia setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tabi'in tabaruk dengan para sahabat. Maka hal ini menunjukkan bahasanya para sahabat menilai tabaruk dengan badan itu hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkat tabaruk dengan bekas air wudu Nabi dan yang lainnya. Ini adalah khusus untuk para sahabat, untuk hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan yang kedua adalah satu dariah menutup jalan kemusyrikan. Maka seandainya dibuka lebar-lebar masalah ini, maka akhirnya orang akan mempertuhankan manusia. Kemudian Kemudian terdapat perbedaan antara kaum mawali dan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh tukang sihir dan musyawwadhi. Wasdjali. Dan para dajjal, para pembohong, para dukun. Musyawwadhi itu adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai dukun namun tidak punya ilmu perdukunan, dalam artian tidak punya kontrak kerjasama dengan setan untuk membantu dirinya. Itulah disebut dukun palsu. Yang pertama, bedanya yang pertama, kaum mawali sebabnya adalah takwa dan amal soleh, sedangkan apa yang bisa dilakukan oleh musyawadhi atau musyawadhi secara umum bisa maknanya dukun. Secara khusus maknanya adalah dukun yang bohong-bohongan. Sedangkan perbuatan para musyawadhi, para dukun atau tukang sihir, sebabnya adalah karena melakukan kekafiran, menyembah setan, melakukan kefasikan, melakukan dosa, dan melakukan tindakan yang fajir, yaitu maksiat. Kemudian yang kedua, kaum mawali itu bisa dimanfaatkan atau dimanfaatkan untuk melakukan amal kebaikan dan takwa, atau untuk melakukan hal-hal yang mubah. Sedangkan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh musyawadhi, para dukun, para pendusta, yaitu para dukun, digunakan untuk melakukan hal yang haram. Dukun ini punya kemampuan luar biasa untuk apa? Akhirnya untuk dia jual, untuk dia jual pelet ini untuk melakukan hal yang haram. Menasyriki wal kufri wa qatil nafsi wa qatil nufusi, rupa melakukan kesyirikan, kekafiran, dan membunuh orang dengan sihirnya, dengan perdukunannya. Kemudian yang ketiga, karma para wali itu akan semakin kuat dengan mengenal Allah dan mengisahkan Allah. Sedangkan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para tukang sihir dan dukun itu akan hilang. Minimal akan melemah. Ketika mengenal Allah, ketika membaca Al-Quran, dan ketika mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jelaslah dengan keterangan di atas, terdapat perbedaan antara kaum mahwali dan sahrijatil musyawadhin dan lawaan para dukun dan para pembohong. Terdapat banyak perbedaan sehingga terbedakanlah manakah kebenaran dan manakah kebatilan. Maka disini disebutkan tiga perbedaan antara kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh dukun dan kaum mahwali. Yang pertama adalah sumber karomah. Kalau para wali, sumber karomahnya adalah iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tauhid dan amal solehnya. Sedangkan sumber kemampuan luar biasa para dukun, tukang sihir, adalah karena kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memuja setan, menyembah setan, menghambakan diri pada setan. Kemudian yang kedua adalah tujuannya. Kalau karomatul awliya hanya bisa digunakan untuk hal-hal yang mubah minimal atau amal-amal soleh, sedangkan kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh para dukun itu bisa untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan, bunuh orang, melet orang, menyakiti orang. Nah, kalau masuk awliya tidak bisa digunakan untuk tujuan-tujuan buruk dan tercelah semacam ini. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah hubungan antara kemampuan luar biasa ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Karomah para wali ketika ada disebut nama Allah tidak hilang, bahkan semakin kuat. Dan jika seorang orang yang semakin bertauhid, maka semakin kuat. Sedangkan kemampuan setan, bantuan jin, jika orangnya orang yang bertauhid, itu hilang, tidak bisa. Orangnya bertauhid, maka kemampuan luar biasanya jinnya hilang. Kemampuan luar biasa yang dia miliki akan hilang, minimal melemah. Kemudian sebagaimana kami sebutkan, bahwasanya para wali Allah yang hak dan yang sejati, mereka tidak akan memanfaatkan karomah yang Allah berikan kepada mereka linasbi untuk mendapatkan kedudukan dan untuk sebagai ikhtiar, untuk sebagai trik ganti budaya, untuk mengambil harta manusia, atau untuk memalingkan pandangan manusia agar mengagungkan mereka. Bahkan karomah tersebut akan menambah mereka semakin tawadhu dan cinta pada Allah, dan semakin perhatian untuk beribadah kepada Allah. Beda dengan mereka-mereka para dukun dan para pendusta, maka mereka memanfaatkan ahwal syaitaniyah, kemampuan luar biasa, bantuan setan yang mereka miliki, lijal binas, untuk menarik manusia agar mengagungkan mereka dan mendekatkan diri kepada mereka, bahkan beribadah kepada mereka selain Allah Azza wa Jal. Sehingga masing-masing dari mereka kemudian punya tarekat khusus dan kelompok khusus yang bernama dengan namanya. Ada Tazwiliyah, ada Rifa'iyah, ada Naqsubandiyah, dan berbagai jenis tarekat sufiyah yang lainnya. Maka ini perbedaan yang ketiga, yang keempat, sudah ditambahkan perbedaan yang keempat. Bagaimana sikap orang yang punya kemampuan luar biasa ini? Kalau sikap seorang wali Allah yang sejati, dia akan semakin tawadhu, semakin cinta pada Allah, semakin perhatian terhadap ibadah. Bahkan kata Syaikhul Taimiyah di Al-Furqan, banyak para wali, para orang saleh yang mendapatkan karomah itu malah beristighfar dan bertobat setelah mendapatkan karomah. Karena mereka khawatir hati mereka ujung, karena punya kemampuan yang luar biasa. Karena itu mereka malah banyak-banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berbeda dengan orang yang punya kemampuan luar biasa dari kalangan dukun dan tukang sihir, mereka manfaatkan kemampuan luar biasanya ini untuk meraup keuntungan, untuk punya kedudukan di mata manusia, ya, bahkan ingin untuk dipuja-puja dan diagung-agungkan serta diibadai oleh manusia sekelilingnya. Walhasil kesimpulannya, sikap manusia dalam masalah mauduk topik karomah terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama berlebih-lebihan dalam mengingkari karomah. Atau berlebih-lebihan dalam mengingkari kemampuan luar biasa. Akhirnya mereka mengingkari satu hal yang benar-benar ada dalam Quran dan Sunnah, yang merupakan karomah-karomah yang benar, yang tajri ala wifqil haqqi, yang terjadi sesuai dengan kebenaran, terjadi memang dengan benar, yang ini didapatkan oleh para wali Allah yang merupakan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang berlebihan dalam mengakui karomah, sampai-sampai mereka berkeyakinan bahwasanya ilmu sihir dan syakwada wadajil dan perdukunan serta perdukunan adalah karomah, dan mereka memanfaatkan karomah tersebut sebagai sarana untuk melakukan kesyirikan dan bergantungnya hati dengan orang-orang yang punya karomah, orang-orang yang dianggap wali. Ya, maka masyarakat atau orang-orang sekelilingnya menggantungkan hatinya kepada orang-orang ini, baik orang tersebut masih hidup ataupun setelah mati. Sehingga muncullah dari hal ini kesyirikan besar dengan adanya ibadah terhadap kubur, dan ada taqdisul adhkar, kultus terhadap kosong. Bahkan ada satu buku khusus membahas tentang taqdisul adhkar, pengkultusan, pensucian manusia kosong. dan ghulu dan sikap berlebihan terhadap orang-orang yang dianggap punya karomah, karena mereka beranggapan bahasanya orang tersebut punya karomah wal khawfah dan punya cerita-cerita yang aneh-aneh. Dan kelompok yang ketiga itulah sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bersikap pertengahan dalam topik masalah karomah, tidak ada ifrat, tidak ada sikap berlebih-lebihan sebagaimana kelompok yang kedua, tidak pula ada tafriq, sikap meremehkan dan tidak mengakui karomah sebagaimana sikap kelompok yang pertama. Maka mereka tetapkan berkaitan dengan masalah karomah apa yang ditetapkan oleh Quran dan Sunnah, dan mereka pun tidak berlebih-lebihan terhadap orang yang punya karomah, dan mereka pun tidaklah menggantungkan hati mereka kepada orang yang para wali tersebut dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula mereka berkeyakinan tentang wali yang punya karomah kalau mereka ini, wali yang punya karomah ini lebih afdal daripada, lebih mulia daripada wali yang tidak punya karomah. Bahkan Ahlussunnah berkeyakinan ada wali-wali Allah yang lebih afdal, yang lebih mulia daripada wali Allah yang dapat karomah. Ada wali-wali yang tidak punya karomah yang lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah daripada wali yang tidak punya karomah. Bahkan mereka berkeyakinan di antara wali Allah ada orang yang lebih afdal daripada orang yang punya karomah, dan wali Allah tersebut padahal lam tajri alaihi karomah, tidak punya karomah. Demikian pula Ahlussunnah mengingkari segala hal yang menyelisih Quran dan Sunnah, berupa kebohongan, perdukunan, penasbu wal ihtial, kedudukan di mata manusia, wal ihtial dan trik menjadikan karomah sebagai trik untuk mendapatkan harta manusia. Dan Ahlussunnah berkeyakinan bahasanya kemampuan luar biasa karena perdukunan dan sihir itu adalah perbuatan setan dan bukan karomah wali. Maka segala puji milik Allah dan minnah, segala anugerah juga milik Allah, karena nikmat yang Allah berikan berupa wuduhil haq, jelasnya kebenaran, waftidahil batil, dan telanjangnya kebatilan, dan nampak jelasnya kebatilan. Tiahlaka man halaka an bayyina, sehingga binasalah, sesatlah orang-orang yang sesat setelah sampai padanya bukti dan ilmu. Wahaya man hayya an bayyina, dan hiduplah orang yang hidup di atas kebenaran, memilih jalan kebenaran. An bayyina, setelah datangnya ilmu. Fa inna Allah lasami'un alim, dan sungguh Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Inilah tiga-tiga manusia terhadap karomah. Ada yang berlebih-lebihan dalam menolak, sehingga karomah yang benar pun ditolak. Padahal sikap yang benar adalah menolak dan mengingkari karomah yang tidak benar, yang bukan karomah. Atau karomah karena cerita dusta, cerita bohong, punya karomah yang jadi itu padahal sebenarnya tidak. Jika juga ada kelompok yang berlebihan dalam mengimani dan meyakini adalah karomah, sehingga semua cerita tentang karomah diterima tanpa selektif, ini cerita yang benar atau tidak, dan tanpa selektif bagaimana orangnya, apakah dia adalah sohibu sunnah wal ittiba, orang yang komitmen dengan sunnah dan ittiba Nabi atau tak bukan. Bahkan meskipun dia ahli maksiat, punya kemampuan luar biasa, dianggap sebagai wali. Maka menurut kelompok yang kedua ini, pengertian wali adalah pohon sakti. Wali siapa sakti? Semua orang yang sakti itulah wali. Itu pengertian wali menurut kelompok yang kedua. Sedangkan yang sikap yang benar adalah sikap Ahlussunnah, bahasanya wali bukan orang sakti. Wali adalah semua orang yang beriman dan bertakwa. Boleh jadi punya karomah dan boleh jadi tidak punya karomah, dan bukan saat wali harus punya karomah. Sehingga karomah itu bukanlah persyaratan untuk menjadi seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian yang kita kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang ingin menikahi seorang wanita mengikuti tarekat sufiah dengan tujuan ingin menyadarkannya, benarkah sikap ini? Bisa benar dan tidak benar. Bisa benar jika memang perempuan tersebut sudah memiliki kesadaran untuk bertobat dan sudah gelagak, sudah tanda-tanda baik. Terbukti sebelum dia menikah dia sudah memperbaiki diri, dia sudah dan meninggalkan amalan-amalan tarekatnya. Ya. Bahkan jika dia telah benar-benar mengikuti tarekat sufia, maka ada bai'at. Maka dia telah membayar kafar sumpah atas bai'at yang telah dia batalkan. Nah, kalau demikian, dan sudah ada nampak tanda-tanda dia mau belajar, mau mengenal tauhid, maka insya Allah tidak mengapa. Akan tapi jika saya nanti akan berubah setelah nikah, tanda-tanda yang tidak baik. Ya, wanita diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah mereka, tapi jika di rumah mereka ada laki-laki ajnabi, bagaimana sebaiknya? Ya, jangan zahiri seperti itu. Ya, yang dimaksud tinggallah di rumah mereka itu adalah rumah yang memang rumah mereka yang bersih dari laki-laki ajnabi. Kalau di dalam rumah mereka itu ada laki-laki ajnabi sehingga perempuannya akan berkhulwah dengan laki-laki ajnabi jika dia tetap di rumah. Ya, maka jika laki-laki tersebut ya, boleh jadi masih saudaranya, namun bukan mahramnya, dia nggak sadar, dia nggak ngalah, ya perempuan ini bisa yang keluar dalam rangka untuk menghindari khalwat ya, dan tidak melanggar maksud ayat. Kan banyak isu yang beredar tentang kiamat, bagaimanakah menjelaskan pada kaum muslimin bahasanya sudah dusta dan fasik. Yang pertama, realita menunjukkan bahasanya isu kiamat itu sudah berulang kali terjadi dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Kalau untuk orang mungkin tahun 99 ada isu bencana besar, ada yang bilang bahkan kiamat jam 9 tanggal 9 99 tahun 1999. Akhirnya kemudian tersebar isu untuk mencegah bencana tersebut, buatlah sayur lodeh. dan telah lewat tanggal dan jam yang dimaksudkan dan tidak terjadi apa-apa. Ya, sebagian orang yang sering membuat tajuk lodeh kemudian berkomentar, nah itu kan karena kita bikin tajuk lodeh, nah, akhirnya tidak jadi. Padahal memang tidak jadi meskipun tidak dibuatkan tajuk lodeh. Kemudian yang kedua, katakan Nabi dan malaikat Jibril saja tidak tahu kapan kiamat terjadi. Kalau demikian, adakah orang yang mengetahui kapan kiamat terjadi? Maka dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Isa ditanya kapan kiamat terjadi. Nabi Isa saja tidak tahu. Padahal tuanya beliau adalah tanda semakin dekatnya kiamat. Meskipun demikian, Nabi Isa ditanya tidak tahu kapan kiamat terjadi. Apalagi jika isu kiamat ini berdasarkan ramalan orang kafir, suku di Amerika, suku Maya, atau suku apa yang lain. Maka bagaimana mungkin mereka-mereka ini tahu sedangkan Nabi dan Malaikat Jibril tidak tahu? Apa hukum minta untuk didoakan? Pendapat yang paling kuat hukumnya boleh insya Allah Ta'ala, meskipun sebagian ulama semacam Syekhul Islam Taimiyah melarang meminta doa untuk kepentingan pribadi. Yang dibolehkan kata menurut pendapat Syekhul Islam Taimiyah, meminta doa itu dibolehkan dengan tujuan untuk maslahat umum. Minta doa untuk turun hujan dari maslahat umum ketika musim kemarau, atau untuk maslahat orang yang mendoakan, bukan untuk maslahat orang yang minta didoakan. Namun insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bolehnya minta untuk didoakan meskipun itu untuk maslahat dan kepentingan orang yang didoakan. Beberapa waktu yang lalu saya diberitahu sepupu saya bahasanya keluarga besar kami ternyata sebagian besar adalah pengikut sufi. Setelah saya tanyakan kepada orang tua, memang benar demikian, namun orang tua tidak bersedia menceritakan lebih lanjut tentang tarekat tersebut. Waktu saya tanya apakah orang tua ikut, jawabannya belum. Bagaimana cara memberitahu kesesatan sufi pada orang tua sedangkan pemahaman sufi ini telah mendarah daging pada keluarga kami? Maka satu hal yang mendarah daging tentu sulit untuk diperbaiki dan tidak semudah sehari dua hari. Itu memerlukan proses yang panjang, perlu dialog yang lama. Oleh karena itu maka kita nasihatkan agar penanya untuk banyak belajar dan terutama mengkaji tentang masalah sufi secara khusus dengan membaca buku-buku para ulama yang menceritakan tentang masalah sufi, misal bukunya Syekh Istanbul Zahir tentang masalah sufi, atau ya termasuk buku yang terbaik tentang masalah ini, tentang masalah kesesatan sufi, atau Syekh Abdul Rahman Wakil, apa judul dia, dan juga punya buku yang bisa dikatakan sering sekali jadikan rujukan tentang masalah sufi, dan beberapa buku-buku yang lain. Demikian juga untuk membuktikan kesesatan sufi sebagai data pelengkap, bisa juga melihat bukti-bukti kesesatan sufi dalam bentuk video. Ada video-video tentang kesesatan sufi, itu bisa dimanfaatkan untuk menambah informasi dan untuk menambah argumen ketika nanti diperlukan untuk digunakan. Bagaimana menjawab pertanyaan seorang, kenapa orang salafi yang rajin pengajian tapi akhlaknya buruk dan ngeri-ngeri? Jawabannya tidak semua orang jangan dikebiah-buya, jangan dipukul rata, jangan memberikan penilaian yang general. Ya, mungkin kita kita katakan itu adalah kasus apa kasustik, ya meskipun kok kasustik kok banyak sekali. Ya itu kasustik untuk beberapa mungkin ya bisa kita katakan yang jelas itu bukanlah seluruh seluruh orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf demikian. Maka orang yang mengatakan ini bisa kemudian diajak untuk berjumpa dan berkenalan dengan orang-orang yang tidak semacam itu, tidak yang dia ketahui semuanya yang ngeri-ngeri. Maka coba diajak untuk ketemu orang yang sangat lembut, orang yang ini ya. Ya, ya dengan itu maka dia lihat tahu ternyata ada juga yang lain. Apakah orang yang dapat melakukan ru'yah syar'iyah termasuk karomah, mengingat efek dan tidaknya ru'yah tergantung tauhid, tauhid dan iman orang yang mulia. Ya, maka efektif dan tidaknya ru'yah syar'iyah karena ru'yah ini pada akhirnya doa, maka ini sangat tergantung dengan kesalehan seseorang, dengan kedekatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa kita katakan ini nauf min al-karamah. Karena di antara bentuk karamah itu adalah ijabul da'wah, adalah terkabulnya doa. Inilah hakikat ru'yah. Apa hukum memuji berlebihan terhadap orang yang masih hidup, semisal pujian kepada penulis sebuah buku? Segala yang berlebihan itu tercelah. Hatta sampai-sampai berlebihan terhadap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga tercelah. Apalagi berlebihan dengan manusia yang lainnya, berlebihan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya keyakinan kalau Nabi punya ya, sifat-sifat ketuhanan itu pun tercelah. Bagaimana dengan yang lainnya? Di kampung saya saat kurban ada daging yang disisihkan untuk dimasak dan dimakan bareng-bareng oleh panitia kurban. Bagaimana dengan hal tersebut? Jika makan-makannya juga mengundang warga, bagaimana? Maka panitia kurban yang ngurusi yang motong-motong daging itu termasuk jagal yang tidak boleh mendapatkan upah. Oleh karena itu maka jika makan-makan bareng-bareng ini boleh jadi makannya adalah makan-makan siang atau makan malam, karena sebagian tempat makan malam. Maka jika ini tidak ada faktornya kecuali karena dia adalah yang ngeleti, dia yang miris-mirisi, maka kita khawatirkan ini termasuk upah. Ya, upah sebagai jaga. Jika makan-makannya juga mengundang warga, kalau semua warga diminta untuk datang ya, sehingga ini bukan karena dia jagal semata, namun semua punya hak yang sama ya, cuma berarti sehingga pembagian daging hewan kurban itu ada dua macam, ada bentuk mentah dan ada dalam bentuk matang rame bersama-sama. Kalau semua warga diminta untuk datang, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau yang diundang itu cuma sebagian, ya, maka ini ya, masih mengandung sedikit masalah. Dan kalau semua diminta untuk datang dan ini, sehingga ini bukanlah merupakan hak khusus orang yang siangnya atau paginya itu motong-motong, namun hak semua orang, maka mudah-mudahan boleh. Apa hukum membuat tiruan manusia atau makhluk robot yang menyerupai manusia atau hewan? Apakah dapat digolongkan membuat berhala? Sebenarnya membuat robot itu boleh asalkan tidak ada kepalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad, "As-suratu al-aksu." Ya, hakikat gambar yang terlarang adalah kepala. Hukum mengikuti lomba yang kita tidak tahu asal hadiahnya, tapi yang kita ketahui adalah jumlah hadiahnya tetap tidak tergantung pesertanya. Ya, jika peserta itu tidak ditarik biaya untuk hadiah, ya maka tidak mengapa mengikuti lomba tersebut selama lombanya adalah lomba yang tidak bermasalah. Apa hukum biogas yang digunakan sebagai kompor dan kotoran manusia dan sapi? Ini berkaitan dengan masalah hal istihalah. Apakah perubahan zat benda yang najis itu menyebabkan suci? Dan ini adalah perkara yang diperselisihkan ulama. Maka menurut ulama yang tidak memakai kaidah istihalah, perubahan benda itu menyebabkan sucinya benda, maka biogas dari kotoran manusia tidak boleh. Sedangkan berkaitan dengan masalah kotoran sapi, maka ini berkaitan dengan apakah kotoran sapi itu najis atau tidak. Kalau menurut ulama yang menganggap kotoran sapi itu najis, dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, ditambah dia tidak memakai faedah istihalah, maka berarti ya biogas dari sapi juga tidak boleh. Tapi pendapat yang paling kuat tentang masalah kotoran sapi adalah suci, tidak najis. Dan pendapat yang paling kuat tentang masalah istihalah, berarti istihalah ada istihalah, dan istihalah itu menyebabkan berubahnya benda dan sucinya benda. Maka jika satu benda itu benda najis kemudian berubah sehingga sifat-sifat najis itu hilang dan dia berubah menjadi benda yang lain, maka tidak mengapa. Itu menurut ulama yang menerima kaidah istihalah. Maka ini kotoran orang najis kemudian berubah menjadi gas kotoran manusia, dan pada gas ini tidak ada lagi sifat-sifat dan ciri-ciri fisik, bau dan yang lainnya dari benda asalnya sudah berubah zat. Maka ini terjadi istihalah dari benda padat kemudian jadi benda gas dan telah berubah. Maka yang benar istihalah itu menyebabkan sucinya benda. Maka berdasarkan hal tersebut, maka yang benar boleh menggunakan juga sebagai kompor baik dari kotoran manusia ataupun kotoran sapi. Apa hukum jadi PNS karena orang tua menuntut untuk jadi PNS nantinya? Sikap yang benar dalam masalah ini, hukum asalnya adalah boleh selama keadaan dalam pekerjaannya itu adalah syarat yang boleh. Tidak ada ikhtilaf di sana. Ini syarat yang pertama, tidak syarat yang dan yang dimaksud tidak ada ikhtilaf di sana sebagaimana penjelasan saya Utsaimin adalah ikhtilaf di kantornya khusus, bukan ikhtilaf di tempat masuk dan tempat keluar. Artinya boleh jadi ini dia kerja di satu bangunan, di satu gedung, masuknya ikhtilat, keluar ikhtilat. Namun bisa ada laki-laki ada perempuan, akan tapi tempat kerjanya, kantor kerjanya itu terpisah. Dia boleh jadi kantornya cuma sendirian, di satu tempat khusus sendirian, maka orang ini tidak dikatakan kerjanya di tempat ikhtilat. Kemudian yang kedua adalah tergantung pekerjaannya. Jika pekerjaannya adalah pekerjaan yang terlarang, pekerjaannya adalah pekerjaan terlarang semacam pajak secara umum, meskipun sebenarnya masalah pajak ada rincian, ada yang terlarang dan ada yang tidak, non sulit untuk memisahkan antara yang terlarang dan tidak, maka secara umum ini satu hal yang perlu diwaspadai dan dihindari. Jika dua syarat tersebut terpenuhi, maka pada dasarnya tidak mengapa. Termasuk berlebihankah seorang yang mengatakan saya tidak mau menikah dengan perempuan yang kuliahan, akhwat yang punya Facebook, atau ikhwan yang mau poligami dan lain-lain. Jika itu masalah kemudian masalah rasa, masalah perasaan, saya tidak mau dengan perempuan model ini. Itu masalah perasaan, dan dia tidak masalah. Dia enggak sah. Saya maunya orang Jawa, ini enggak bisa disalahkan. Ini bukan hulu. Karena beberapa pertimbangan-pertimbangan, misalnya Akan tapi jika hal ini ya, atau dia mungkin dia merasa kemudian pikirannya itu bersih, saya tidak mau dengan perempuan salah satu syarat yang pernah pacaran, meskipun sekarang sudah tobat. Dan jika pernah punya pikiran pacaran dalam masa hidup dia, saya tidak mau karena saya merasa saya bersih dan realitanya memang demikian, belum pernah pacaran sama sekali, maka saya ingin yang belum juga yang belum pernah pacaran. Itu hak orang ini untuk punya poin-poin atau persyaratan-persyaratan semacam ini. Jika ini jadi masalahnya adalah masalah perasaan dan dan ada alasan-alasan yang mendukung untuk hal tersebut, dan alasan-alasannya adalah alasan-alasan yang wajar, bisa dimaklumi, bisa diterima, maka tidak mengapa. Bekerja sama berkompromi dengan asas asal semua dapat, semua tenang, yang sudah biasa terjadi dalam tender satu proyek. Ya, bagaimana hal ini dan nasihat untuk kami? Maka jika itu cuma kemudian cuma sandiwara, asalnya tender itu termasuk dalam kategori jual beli baik munakosok, yaitu jual beli mana yang paling murah itu yang diambil. Berbeda dengan kebalikan dari lelang yang dalam fikih termasuk baik muzayyadah, mana yang paling tambah, yang paling tinggi itu yang menang. Maka pada asalnya baik munakosot sebagaimana baik muzayyadah hukumnya boleh. Akan tetapi ya, baik ya, jual beli dan transaksi yang ada ini adalah satu hal yang boleh jika memang benar-benar transaksi, bukan cuma pura-pura. Jika sebenarnya sudah ditetapkan siapa yang mendapatkan, akan tetapi kemudian cuma ada pura-pura saja, maka kemudian ada kerjasama untuk ada orang yang mau jadi pura-pura nanti dapat dan sebagainya. Ya, tentu ada banyak hal yang bermasalah dalam hal ini. Oleh karena itu, ya, jika kita menginginkan rezeki yang halal, maka perlu hati-hati. Ada pertanyaan dari untuk untuk penyiar di radio Muslim ini, katanya kan ada pertanyaan untuk penasihat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ada satu pertanyaan dari kita yang radio Muslim di Jakarta. Dan nah, akhirnya di dengan negara Jakarta, beliau menanyakan bahwa sebab ada itu masalah pengalir yang memungkinkan kecuali dari sebuah nasib. Seperti yang dikata, cara mengumumkan, maka dikata dikata adalah nama dan menjawab apa. Kemudian dia disuruh pengalir yang berbagai macam lain dan mengandung saling lainnya. Saya langsung mencapai salah satu itu semua kasus kemudian. Kemudian saya dalam menjelaskan antara kalau dengan beliau dan istri. Ya, perbedaan tentang karomah dengan sihir tadi telah dibahas, ya. Perbedaan tentang masalah karomah dan sihir tadi sebenarnya telah kita bahas. Ada empat perbedaan tadi disebutkan, namun bisa kita ulangi. Yang pertama diantaranya adalah melihat keadaan orang. Ini yang paling pokok. Jika dia adalah orang yang saleh, orang yang komitmen dengan sunnah, orang yang komitmen dengan tauhid, orang yang bertauhid, maka kemampuan luar biasa yang dialami atau dialami oleh orang ini adalah karomah. Akan tapi jika dia adalah orang yang tidak memiliki komitmen dengan tauhid, ya, tidak punya perhatian dengan sunnah, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar ini adalah sihir. Ini perbedaan yang paling pokok, yaitu melihat bagaimanakah keadaan orangnya. Ya, demikian yang kita kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemarin ada kajian saya tarik terus masih katanya baru motornya ada masalah. Nyar wajib sama masuk aja. Iya. Minggu ini ya, apa? Iya. Jadi mungkin libur ini, Jumatnya. Jumat ya.